Maybe he was called a potato. Tapa dana kujui. Rap marame ame ambi hauma. Marang di baliani. Ini ingat tahu dope itu dari palsu barang ini. Imana sotar lupa orang pikiro alibusi. Lao suka mah. Dava juki asa arong sang saong tung masai gomos tomo buham asa tung las madaging mi hape dung saonari ngarele Pajupang Dato Asia Nunga adong Sapuluh tahun Atik namu Didoho Mono Duna muli Behoito Dana pola Sama hui na bohimi Nungatun so na lohaki Toro peito Nari paso Manani Imaraso Tal lupa orang Tikiro Maribusi Lao Subukama Ada baju kia saado sa saombu. Tung masai gomos tomo buhau asa tung las madaging mi. Hape dung saunari nung alele. Sapulu tahun Atik namu di doho Molo dunamuli Beho ito Dan apola salai Asia Asal mahu ina bohimi nunca tu son roja aquí. Ango a la roca proito. Tu ataro un botoí.